Namanya begicap, pergi baturan malah ngeblok kontak WhatsApp. Di bejaan menit molos, senes kirang sono, eta awak si gabaso. Duit di kolot, lo baceta, ngaku punya dulu dari jenderal. Lo bang ngomong, rupa-rupa story FF jedeg jeduk ngararewa. Bengeci eta si gabayawa, cungur dan gemeni si gasoang. Bungga poe dilewekan ku baru dak eta beteng nasi gacilok meni badak yeah. Jadi bahan hinaan, jadi bahan suruhan, mending lu bangun rumah. Jadi bahan bangunan, orang bilang lu ketempelan. Kelaku buat kayak setan, motor mahal, cicilan. Dia rela gak makan, cewek cantik dia dandan. Lelaki nabe belaan, beli skincare mahal. Kerja haram jadi halal, cewek lu pengen kenal. Asep keren dari awal, lirik naco nulis ngasal.